فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan lalu kita telah menyinggung tentang at-tawaris ma'ikhtalah fiddin, waris mewarisi yang berbeda agama, yaitu permasalahan yang pertama, irsul kafir minal muslim wa irsul muslim minal kafir. Warisan kafir atau warisan muslim kepada kafir atau warisan kafir kepada muslim. Dan para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini menjadi 4 pendapat, yaitu yang pertama, al-qaulul awal annahu la tawaris bainal muslimi wal kafir mutlaqan. Pendapat yang pertama, tidak saling waris mewarisi antara seorang muslim dengan orang kafir mutlak. Ini pendapat kebanyakan ahlul ilmi dengan berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimul kafiru wa la kafirul muslimah, muttafaqun alaih. Tidak mewarisi seorang muslim kepada orang kafir dan tidak mewarisi seorang kafir kepada orang muslim. Apal usani pendapat yang kedua, anahu la tawaris bainal muslim wal kafir illa bil wala. Yang kedua, tidaklah antara seorang muslim dengan orang kafir waris mewarisi kecuali karena wala. Wala yaitu harta yang ditinggalkan oleh seorang budak yang telah dimerdekakan kepada oleh dirinya. Di hadis, la yarisul muslim al-nasrani illa yakuna abdahu wa ummatahu. Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang nasrani kecuali kalau seorang nasrani tersebut budaknya atau budak laki-lakinya atau budak perempuannya. Wa hanasi wa darukni. Bahwa yang dulu ala irsul muslim li atiqihi an-nasrani, yaitu saya menyatakan di dalam hadis ini menunjukkan atas seorang muslim tetap mewarisi budaknya seorang nasrani karena dia yang membebaskan. Wa yukasu alaihi al-aqsu, dan dipiaskan sebaliknya. Bahwa irsul nasrani masalah li atiqihil muslim, nasrani berhak menerima harta warisan dari seorang muslim yang telah dibebaskan perbudakannya oleh nasrani. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, annahu yarsul kafiru min qaribihi al-muslim idza asama qabla qismati tilkati. Pendapat yang ketiga, bahwasanya seorang kafir ini mewarisi dari kerabatnya yang muslim apabila seorang kafir tersebut masuk Islam sebelum pembagian harta warisan. Di hadis ini sebagaimana dalam hadis yang dari hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW berkata, "Kul kismin kusima fil jahiliyah." Setiap pembagian ini menjadi pembagian tatkala di zaman jahiliyah. Bahwa alama kusima, yaitu sebagaimana yang telah dibagikan atau dibagi di zaman jahiliyah. Fakul kismin atrakal Islam fa'inahu alama kusimal Islam atau kasamal Islam. Maka setiap pembagian yang Islam ini mendapatkan pembagian tersebut, maka semuanya Islam juga membaginya. Sebagaimana yang terdapat pada pembagian di dalam Islam. Maka saya menyatakan walhidisu yadulu ala annahu law aslama kafir qabla kusima miras warasahul muslim warasa. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seorang kafir ini masuk Islam sebelum harta warisan ini dibagikan, maka dia mewarisi warisannya dari seorang muslim, atau maka warisannya bentuk orang muslim. Al-Qaul Rabi, pendapat yang keempat, anahu yarisul muslimu minal kafir sunal aksi. Pendapat yang keempat, bahwasanya seorang muslim ini mewarisi dari hartanya orang kafir, namun tidak sebaliknya. Di hadis ini sebagaimana di dalam hadis, al-islamu yazidu wala yangkus, Islam itu bertambah dan tidak berkurang. Al-Rajul Baihaqi dengan hadis dari sahabat Mu'adz. Maka saya menyatakan watarisul muslim minal kafir ziyadatan. Seorang muslim ini mewarisi dari harta orang kafir ini sebagai tambahan. Wa adamu tawrisihi minhu naqsun, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim karena ini adalah suatu kekurangan bagi muslim. Wal hadisu yadulu ala anna al-islam yajlibu ziyadata wala yajlibu naqsa. Maka di sini menunjukkan atas bahwasanya Islam ini mendapatkan tambahan dan tidak mendapatkan kekurangan. Barajih wa'ulau a'lam, dan yang kuat wa'ulau a'lam berkata asyik Allah Ta'ala al-qawl awal, yaitu pendapat yang pertama bahwa ada mutawaris bainal muslim wal kafir, yaitu tidak adanya waris mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak. Lisihati dalilihi wa sarahatihi, karena sahih dalilnya dan jelas dalilnya tersebut. Bikhilafi bagi atil akwal, berbeda dengan pendapat-pendapat yang tersisa. Fa'in adalatha imma ghairu sahihin sahihatin au imma ghairu sarihatin. Jika hadis tersebut menunjukkannya, namun hadis tersebut apakah hadis tersebut tidak sahih atau sahih hadis tersebut tidak sahih, tidak jelas. Bala ta'arud ad-dalil qaul awal, maka tidak bertentangan pada dalil dari untuk perkataan yang pertama. Ini kesimpulan Syekh Habibullah Ta'ala mengambil pendapat bahwasanya tidak saling waris mewaris antara seorang muslim dan kafir secara mutlak. Al-masalah tsaniyatu, masalah yang kedua, tawarisul kufari ba'duhum min ba'd. Permasalahan yang kedua, seorang kafir saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Orang-orang kafir saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. Lil kufar hatan, adapun orang-orang kafir ini ada dua hal, ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang utama, ayyakunu ala dinin wahid, mereka di atas satu agama. Kal Yahudi masalan, ma'al Yahudi, seperti Yahudi bersama orang Yahudi. Wa Nasrani ma'an Nasrani, orang yang Nasrani dengan orang Nasrani. Fafi hadhil halati la khilaf fi irsi ba'dihim min ba'd, maka pada keadaan yang seperti ini tidak ada khilaf bahwasanya mereka saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya yang satu agama. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, antakhtalifa adyanuhum, keadaan yang kedua, agama mereka berbeda-beda. Kal Yahudi ma'an Nasara wal Majusi wal Wasaniyin, seperti satu keluarga misalnya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang penyembah berhala, satu keluarga. Fabi hadhil halah ikhtalafal ulama'u fi hukmin, fi hukmi tawarisi ba'dihim min ba'd, maka pada permasalahan ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum saling mewarisi antara mereka satu dengan yang lainnya. Wa mabniyul ikhtilaf huwa hal al-kufru milah wahidah aw milal muta'addidah, yang khilaf tersebut terbangun yaitu perkara apakah orang kafir itu digolongkan menjadi satu agama saja atau orang kafir itu digolongkan menjadi berbeda-beda agama. Jadi misalnya apakah orang kafir itu misalnya Yahudi, Nasrani, yang lainnya, dan pokoknya itu orang kafir walaupun berbeda-beda namanya tetap satu, agamanya agama kafir. Ataukah mereka berbeda-beda, memang berbeda-beda, Yahudi ya Yahudi, Nasrani ya Nasrani, penyembah berhala juga penyembah berhala, ini tidak bisa disatukan, maka ini yang menjadi khilaf. Ikhtalafu fi dzalika ala salasati aqwal, maka permasalahan ini para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, al-kufru millatun wahidah, wa qaulul hanafiyah wa syafi'iyah, mana ittihadud dar. Wa fi riwayati fi mazhab al-hanabilah, bahwa qaulul jumhur, pendapat yang pertama bahwasanya kafir itu adalah menjadi satu agama sebagaimana pendapat mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Syafi'iyah, dan mereka sepakat. Bahwa riwayatnya dan di dalam sebuah riwayat juga mazhab Hanabilah, bahwa kalau jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, annal kufra bi jami'i ashkalihi wa ikhtilafi nahlihi millatun wahidah. Mereka berpendapat jumhur bahwasanya kekafiran kafir itu seluruh berbagai macam bentuknya dan berbeda-beda alirannya, maka ini menjadi satu agama di pukul rata sama. Wa yatawa rasul kufar batuhum imbat tuna nadar ila ikhtilafi diyanatihim. Maka mereka orang-orang kafir saling mewarisi antara sebagian dengan sebagian lain tanpa melihat perbedaan agama-agama mereka. Li'umma min nususi fi tawarisil abna'i wal abna' abai wal abna' sebagaimana keumuman nas-nas pada saling mewaris-mewarisinya antara para bapak dan para anak-anak. Bala yakhusu min umumiha illa mastasnahu asyari. Maka tidak ada kekhususan pada keumuman tersebut kecuali kalau syariat memang memperkecualikan. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir itu sebagian satu dengan sebagian lainnya awliya, saling dukung-mendukung, saling cinta-mencintai. Ini yang menjadikan dalil mereka bahwasanya orang kafir ini dipukul rata menjadi satu agama. Al-Qalusani pendapat yang kedua, annal kufra salasu milalin, bahwasanya kafir itu adalah ada tiga agama. Wal yahudiyatu milatun, wan nasraniyatu milatun, wa baqiyatul kufri miyatul milatun. Maka orang Yahudi ini adalah satu agama, dan orang Nasrani ini adalah satu agama, dan sisanya adalah orang-orang kafir yang satu agama. Li'anahum yajtami'uhum anahum la kitabalahum. Karena orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, mereka dikumpulkan dalam keadaan mereka tidak punya kitab. Maksudnya kitab yang diturunkan oleh mereka. Fala yarisul yahudi minan nasrani, wala yasru ahaduhuma minal wasani. Maka seorang Yahudi tidak mewarisi dari seorang Nasrani, dan salah satu di antara keduanya juga tidak mewarisi dari seorang penyembah berhala. Al-Qawlu Tsalits, pendapat yang ketiga, annal kufra milalun muta'addidatun. Pendapat yang ketiga bahwasanya kafir itu adalah agama yang berbeda-beda. Fala yarisu ahlu kullu milatin min ahlil milatil ukhra. Maka tidak bisa saling mewarisi antara satu jenis agama dengan jenis agama yang lain. Bidalili kuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, itu hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. La yatawarasu ahlu millatain syatta, tidaklah saling waris memarisi dua pemeluk dua agama yang berbeda. Tidak saling waris memarisi pemeluk agama, dua agama yang berbeda. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ibnu Majah. Wala ala hadza al-qawlu rajih. Dan Asy-Syaikh menyatakan hafizallahu taala, dan yang terakhir ini semoga ini yang paling kuat. Lihat hadis, karena dengan hadis ini bahwa nasun fi mahalli niza', dan ini adalah nas pada tempat-tempat yang terjadi perbincangan, perselisihan. Wali adami tanasir baina ahli milah, dan mereka berdalil bahwasanya antara walaupun orang kafir satu dengan yang lainnya tetap, ya kan, mereka saling berselisih, ya kan, walaupun berbeda agama, walaupun sama-sama kafir, namun tatkala berbeda agama juga saling, mereka saling berselisih. Dan juga mereka tatkala berbeda agama juga tidak saling apa? Tidak saling menolong antara satu pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Fala tawaris bainahum, maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Kal muslimina ma'al kufar, sebagaimana orang-orang muslimin dengan orang-orang kufar, orang kafir. Wali anahu qad ta'arud mawjibul irsi ma'al mani minal irsi, karena di sana ada ta'arud, pertentangan yang mewajibkan harta waris tersebut, di sana ada penghalang dari waris mewarisi, wa ikhtilafuddin, yaitu berbedanya agama. Di anak ikhtilaf ad-din yujibul mubayanah mingkul liwajhin, karena berbedanya agama ini akan mewajibkan terpisahnya di antara satu sisi. Wayuka wil mani, dan akan menguatkan mani atau penghalang tersebut. Waman wa mujibul irsi, dan ini akan menghalangi untuk adanya waris mewarisi. Falam ya'mal al mujib liqiyamil mani, maka tidak bisa diamalkan kewajiban tersebut tatkala ada penghalang. Penghalangnya apa? Karena berbeda agama. Waladzina yarisuna annal kufra milah wahidah, yarawna annal ikhtilafat dar mani'un min tawarisi ba'dil kufar min ba'd, yang ada mitanasur wata'a zara bainahum, wahadal makna mawjudun ma'ikhtilafil milah. Dan orang-orang yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir itu satu agama, mereka juga berpendapat adanya perbedaan prinsip tersebut yang menjadikan penghalang dalam waris mewarisi antara seorang kafir dengan kafir yang lainnya, dan juga tidak adanya saling tolong menolong di antara mereka. dan juga tidak ada saling kuat menguatkan, dukung mendukung di antara mereka. Nah, ini adalah makna dari wajibnya adanya perbedaan antara agama di antara mereka. Fala hadza alqaul alladzi yadhhar lana anna rajih annahu la yarisu nasrani masalan wa qaribuhul yahudi au qaribuhul majusi au al-wasani. Maka dengan pendapat ini yang tampak bagi kami, maka yang rajih yang kuat bahwasanya seorang Nasrani tidak semisal tidak bisa mewarisi kepada kerabatnya yang Yahudi atau kerabatnya yang Majusi atau kerabatnya yang penyembah berhala. Wala yarisu wasani masalan qaribahul Yahudi, dan juga tidak mewarisi seorang penyembah berhala semisalnya yaitu kepada kerabatnya yang Yahudi. Wa innama yatawarasu nasrani fima bainahum, dan hanyalah mereka saling mewaris-mewarisi di antara orang-orang Nasrani, di orang Nasrani di antara mereka saja. Wal Yahudu fima bainahum, dan saling mewarisi orang-orang Yahudi di antara mereka saja. Wal Majus fima bainahum, dan juga orang-orang Majusi mewarisi di antara mereka. Bahwa kata bagi kami lalil kufriyati, dan demikianlah yang lain dari agama-agama kekafiran. Wallahu a'lam. Alhasil, jadi pendapat Syekh yang rajih bahwasanya yang bisa waris mewarisi adalah yang satu agama, satu jenis agama saja. Ataupun yang berbeda jenis agama, maka tidak saling waris mewarisi. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Abdullah Ta'ala bab fi hukmin tawarisil qatil, bab tentang hukum harta warisan bagi si pembunuh. Maka Syekh Abdullah Ta'ala menyatakan qad tatawaffara asbabul irsi, sudah terpenuhi sebab-sebab waris mewarisi. Walakinahu la yatahaqqaqul mani limani arid hadhi asbab fa man'a min tahaqquqi muqtadaha. Yaitu jika sebab-sebab waris mewarisi telah terpenuhi, akan tetapi di sana kalau ada penghalangnya yang menghalangi sebab-sebab tersebut, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa merealisasikan waris mewarisinya. Wa mamani wal irsi kasiratun, dan penghalang-penghalang dari waris mewaris ini adalah banyak. Minha diantaranya qatlul waris li maurisihi, adanya pembunuhan orang yang akan mewarisi. Qatlul waris li maurisihi, ahli waris membunuh orang yang akan mewarisinya. ahli waris membunuh orang yang akan mewarisinya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa liqatilin miras. Bagi si pembunuh ini tidak mendapatkan harta warisan. Akhrajahu, jadi hadis yang hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa qalu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul qatil syai'an. Si pembunuh tidak bisa mewarisi sedikit pun. Si pembunuh tidak bisa mewarisi harta warisan sedikit pun. Di sini ada Amr ibn Shu'aib, juga dari hadis Abu Hurairah, Rajahu Abu Dawud, Ibnu Tirmidzi, Ibnu Majah. Wali adri sadir zari'ah an li'annal waris, li'annal warisa kat yang miluhu hubbal mal ala qatli mawrisihi li'ajalil khusulu ala malihi. Maka dengan adanya sabda Rasulullah SAW, seorang pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Ini dalam rangka untuk menutup celah bahwasanya seorang ahli waris ini terkadang atau seringnya mereka terbawa cinta harta dari orang yang akan mewarisinya, ya kan. Ala qatli mawrisihi, untuk apa? Sehingga terdorong untuk membunuh orang yang akan mewarisinya. Li'ajri khusuli ala malihi, agar apa? Cepat mendapatkan hartanya setelah dibunuh. Wal qa'idatul ma'rufatu anna man taj'ala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sedangkan kaidah di dalam kaidah fikih menyatakan bahwasanya barang siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum waktunya, barang siapa yang tergesa dalam sesuatu sebelum waktunya, maka dirinya akan dihukum dengan pengharamannya, dihukum dengan pengharamannya. Misalnya seperti tadi, seorang anak misalnya, ya kan? Biar cepat kepengen dapat harta warisan dari orang tuanya yang kaya, ya, tergesa-gesa. Pikiran dia apa? Nah, nanti kalau mati kan warisannya saya yang megang, saya yang dapat. Nah, akhirnya apa? Membunuh orang tuanya. Maka ini bentuk apa? Bentuk ketergesa-gesaan yang belum waktunya. Maka dirinya apa? Terhalangi dari mendapatkan harta warisan tersebut. Bahkan diharamkan mendapatkan harta warisan tersebut. Wa khirmanu al-qatil minal miras mujma'un alaihi bainal ahli ilmi fil jumlah. Dan seorang si pembunuh ini tidak akan mendapatkan harta warisan. Ini sesuatu yang telah disepakati di antara ahlul ilmi pada jumlah tersebut. Fa ini ikhtalafu bi tahdidi naw'iyatil qatri alladhi mana'a minal irsi. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam batasan-batasan tentang jenis pembunuhan tersebut yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Wasaihu min mazhab Syafi'i rahimahullah, dan yang sahih dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annal qatila la yarisu bihalin ayyang kana naw'il qatli, maka sesungguhnya si pembunuh ini tidak akan mendapatkan warisan bagaimanapun keadaan dan bagaimanapun bentuk pembunuhan tersebut. Liumi qalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keumuman Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarisul qatilu syai'an, seorang pembunuh tidak mewarisi sedikit pun. Bali annal qatila haraman minal miras, dan sesungguhnya pembunuh itu haram untuk mendapatkan harta warisan. Li'alla yaj'ala al-qatlu dari'atan ila isti'jalil miras, agar apa? Tidak menjadikan pembunuhan tersebut sebagai wasilah untuk apa? Cepat-cepatnya mendapatkan warisan. Wajaba ayyakhruma bikulli halin li hasmil bab, maka yang menjadikan sanksi kewajibannya adalah haram, diharamkan seorang pembunuh untuk mendapatkan harta warisan dengan berbagai keadaan. Karena apa? Sebagaimana yang telah diputuskan di dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pembahasan ini masih luas dan panjang. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.